Ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan. Sore hari,

sikap hidupmu. Baktilah pada orang tuamu, dengarkanlah larangan Tuhan. Baktilah pada orang tuamu, tinggalkanlah larangan Tuhan, agar menjadi anak yang soleh. Itulah yang jadi harapan orang tuamu. bangau yang terbang segera pulang. Bila hati bingung, jangan selalu kau turutkan. Segeralah engkau mengerjakan sembahyang, bersujudlah kepada Allah, berdoalah, jangan gelisah, pasrahkan dirimu, tenangkan jiwamu, hanya pada Allah tempat berserah diri. Tanda hujan, burung-burung bangau. Thank you. Kebakaran hari ini memanjang kembali desa dan kota.